الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla mujassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas bab maja'a fil kuhani wa nahwihim, bab yang telah datang tentang permasalahan perdukunan, permasalahan para dukun-dukun dan yang sejenis dengan dukun, para peramal, tukang sihir. Pembahasan kita kali ini masih berkaitan dengan hadis Imam Muslim fi sahihihi, di dalam kitab sahih beliau, an ba'di azwajin nabiyyi, yaitu hadis yang datang dari sebagian istri beliau. Ada yang menyebut dalam riwayat istri beliau di antaranya ialah Hafsah, Hafsah binti Umar ibn Khattab. Ani nabiyyi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ata arrafan, siapa saja yang datang kepada peramal, peramal, para dukun, tukang sihir, fasa'alahu an syai'in, maka dia bertanya kepada peramal tersebut tentang suatu perkara. Syai' di sini isim nakirah, perkaranya umum, perkara-perkara yang bersifat umum. Fasaddaqahu, lalu dia membenarkan jawaban sang peramal. Bima yaqul, maka kata beliau, lam tuqballahu salatun arba'ina yauma, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, yauman walailatan, sehari semalam. Berarti hadis ini hadis Muslim di dalam kitab sahihnya, dan sedikit sudah kita sebutkan tentang makna hadis ini, tentang permasalahan siapa saja yang mendatangi dukun, peramal. Yang mana hukum mendatangi peramal? ini dibagi menjadi 4 macam. Ya. Jadi lihat jenisnya. Kalau dia datang sekedar bertanya, hukumnya haram. Buat apa datang kepada peramal? Maka haram hukumnya. Dan ancamannya berat. Yang kedua, kalau dia bertanya lalu membenarkan jawabannya, maka orang yang seperti ini kufrun. Dia telah melakukan tindakan-tindakan kekufuran. Sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti. Yang ketiga, an yas'alahu liyakhtabirah. Seorang bertanya kepada peramal, tapi untuk menguji, untuk membuktikan kedustaannya. Apakah dia benar omongannya atau dusta keadaannya? Maka yang seperti ini la ba'sa bih, tidak mengapa. Adapun yang ketiga untuk menampakkan kelemahan peramal, untuk menampakkan kedustaan para peramal, maka yang seperti ini barakallahu fikum matlub. Perkara yang kadang dituntut agar semakin tidak menyebar praktek-praktek kedustaan para peramal dan para dukun-dukun tersebut di muka bumi ini. Karena itu merupakan praktek-praktek kejahatan yang merusak dunia dan akhirat. Kalau sekedar rusak dunianya bisa dibangun, tapi kalau sudah berakibat akhirat, maka ini musibah yang sangat besar. Oleh karena itulah perkara ini harus dihentikan. Perkara kerusakan ini harus dihentikan. Dan ini merupakan tanggung jawab besar para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan tanggung jawab besar bagi kita para suami-suami yang memiliki keluarga. Selanjutnya, telah disebutkan oleh Syekhul Islam tentang seorang dia mendapatkan khidmah, pelayanan dari bangsa jin. Kadang bangsa jin mereka melayani, membantu seorang muslim. Ya. Maka Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan perkara ini. Kalau berkhidmahnya jin kepada manusia, itu dilihat keadaannya. Kalau dia membantu dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan, kesyirikan, atau sampai beribadah kepada mereka, maka ini perkara yang haram, tidak diperbolehkan. Atau sampai pada tingkatan maksiat-maksiat, maka ini haram, tidak boleh dilakukan. Lanjutnya kata Syekh, disebutkan di sini wan nabiyyu, dan dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadara ilaihil jinniyu, bahwasanya pernah datang kepada beliau al jinnu, bangsa jin. Wa khatabahum, dan Nabi pun mengajak bicara dengan mereka bangsa-bangsa jin. Wa arsyadahum, dan jin-jin ini dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'adahum bi'ata, lalu Nabi SAW memberikan janji dengan pemberian-pemberian la nadhira lahu, tidak ada tandingannya. Apa kata beliau kepada bangsa jin ini setelah didakwahi Islam? Dan ternyata serombongan jin ini pun mereka masuk Islam. Jin-jin ini mendengarkan dakwah Rasulullah SAW dan mereka pun masuk Islam. Setelah itu beliau mengatakan kepada rombongan jin ini, kul, kul idhama dhukirasmullah alaih tajidunahu, makanlah oleh kalian wahai bangsa jin, yakni tulang-tulang binatang yang disembelih dan disebutkan padanya nama Allah yang kalian dapatkan. Aufaru ma yakunu lahma, karena yang seperti itu akan lebih banyak, aufar, lebih banyak yang ada dagingnya untuk kalian. Wakul ba'roh, dan makan oleh kalian ba'roh. Ba'roh yakni kotoran hewan. Kotoran hewan seperti unta, sapi, kambing. Ba'roh namanya. Fahiyya ulfun lidawabikum, maka itu merupakan ulf, makanan-makanan untuk binatang ternak kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabus Shalah. Saya ulangi, di sini beliau setelah membimbing bangsa jin masuk Islam dan mereka pun masuk Islam, maka beliau menyuruh untuk makan. Setiap tulang yang disembelih dengan membaca bismillah binatangnya, itu makanan kalian. Dan juga kotoran-kotoran binatang ternak, unta, sapi, kambing, itu kotorannya juga untuk makanan bagi binatang-binatang kalian. Iya. Masyarakat muslimin, dalam hadis ini sebagai syahid, ternyata bangsa jin mereka juga ngaji. Bangsa jin juga belajar dengan Islam yang sempurna ini. Nah, oleh karena itulah seorang manusia harus lebih bersyukur. Karena Nabi Allah utus dari kalangan jenis manusia, sehingga dia lebih mudah mencontoh, meniru. Apalagi dia adalah dari kalangan manusia memiliki sifat basyariyah. Wa dzakara, kisah yang kedua. Kisah yang kedua disebutkan di sini, anna fi ahdi umara, bahwasanya pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau, anna fi ahdi Umar radhiyallahu anhu, imra'atun laha ra'iyun minal jinni. Wanita ini, wanita pada zaman Umar bin Khattab ini memiliki ra'iyun minal jinni, yakni diberi kemampuan, diberikan bantuan dari kalangan bangsa jin. Jin mau menolong wanita ini. Wa kanat tusihi bi asya, dan wanita ini pun memberikan wasiat-wasiat yang penting dengan perkara-perkara yang penting kepada jin-jin tadi. Disebutkan pada zaman Umar, hatta innahu ta'akhara Umar dhata yaumin, disebutkan bahwasanya suatu saat Umar bin Khattab terlambat datang. Beliau datang terlambat, fa'atau ilaih ilaiha, fa'atau ilaiha faqalu, maka para sahabat pun datang menemui wanita ini. Apa kata mereka? Ibahasilana anhu, carilah oleh kamu untuk kami tentang keberadaan Umar bin Khattab itu di mana. Fadahaba hadal jinniyu, maka jin yang suka menolong wanita ini itu pergi. Pergi alladhi fiha, yang di tempat itu terdapat Umar bin Khattab. Wa bahasa wa akhbarahum annahu fi makanin kada, dia pun mencari dan dia pun mengkhabarkan kepada para sahabat bahwasanya kondisi Umar di tempat ini dan itu, aman dia. Wa annahu yasumu iblis sadaqah, dan ini termasuk kisah yang menunjukkan syahid bahwa bangsa jin itu mereka bisa menolong saudaranya dari kalangan manusia dalam perkara-perkara yang mubah, bukan perkara yang haram, perkara yang mubah, dan dia menawarkan diri kepada kita. Maka yang seperti ini, hal yang seperti ini, maka dilihat keadaannya. Demikian penjelasan dan kisah bahwa tidak semua bentuk bantuan yang diberikan jin kepada seorang muslim itu dihukumi sama. Adapun kalau dia seorang dukun, peramal, maka pasti apa yang mereka berikan berupa bantuan-bantuan, bantuan yang bersyarat, bantuan-bantuan yang akan di sana ada maharnya. Apa maharnya? Maharnya macam-macam. Mungkin harus melakukan dosa dan maksiat. Mungkin harus melakukan kesyirikan. Mungkin harus melakukan kebid'ahan. Bahkan kadang praktek-praktek kemaksiatan. Jin itu menuntut kepada orang tersebut. Berapa banyak seorang dukun sebagai syarat bekerja sama dengan jin, dia harus mampu menzinai 50 janda. Insyaallah. Ya. Syaratnya berat, berzina dengan 50 janda. Ya. Kalau dia mampu menzinai 50 janda-janda ini, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang hebat dari jin tadi. Dan ini suatu maksiat tentunya. Dan ma'asyiral muslimin, sebagian mereka mempersyaratkan puasa 3 tahun berturut-turut. Dan ini supaya seorang itu terjatuh kepada kebid'ahan. Baik syaratnya kadang maksiat atau bid'ah, bahkan kadang kesyirikan. Na'udzubillah. Bahkan kadang kekufuran. Syaratnya apa? Menulis ayat-ayat Al-Quran dengan tinja. Ya, tinja tadi. Jadi tintanya dibuat dari tinjanya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang ditulis Al-Quran dengan tinjanya dia, ini bukan memuliakan Quran namanya. Ini namanya menghinakan Al-Quran. Demikianlah persyaratan yang diajukan, dan itu maharnya. Maka kalau orang sudah cenderung terhadap dunia, apalagi sudah jatuh cinta kepada dunia, maka dia akan rela apapun maharnya dia siapkan. Ma'asyiral muslimin, dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat kaum muslimin. Bukan cerita kosong, tapi memang itu yang terjadi. Maka seorang muslim yang bertauhid, apalagi dia muslim sunni salafi, dia harus bisa membedakan mana seorang dukun dan mana seorang peramal dan mana seorang ustad yang jujur di atas jalannya, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mau digelari dukun, gelarnya jadi apa namanya? Ustad plus, ya. Ustad tapi plus. Plusnya apa? Plus dukun tadi. Dan na'udzubillah min dzalik. Nama yang seharusnya mulia dicoreng dengan praktek-praktek kesyirikan. Selanjutnya, di dalam hadis ini kalimat yang kedua, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu. Pada kalimat fasaddaqahu laisat fi sahihi muslimin. Kalimat ini tidak terdapat di dalam sahih muslim. Bal alladhi fi muslimin, tetapi yang ada di dalam sahih muslim, fasa'alahu. Maka siapa yang datang kepada peramal, maka dia bertanya. Lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Tidak diterima salatnya 40 malam atau 40 hari. Wa ziyadatuha fi naqlil muallif. Tapi di sini ada tambahan kalimat fasaddaqahu dinukil oleh muallif. Ima li'anna nuskhah alladhi nukila minha bihadhal lafz. Bisa jadi muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menulis, menasakh, menulis, menukil kalimat tersebut dengan lafaz fasaddaqahu dalam Sahih Muslim. Kita tahu cetakan dulu, para ulama dulu cetakannya itu tulisan tangan, ya, kadang tidak ada barisnya. Kitabnya itu tulisan tangan, bukan mesin, ya, tanpa harokat, ya, kadang tanpa koma, tanpa apa namanya baris. Maka mungkin saja ada yang ternukil kalimat seperti itu. Baik. Selanjutnya, au annal muallif azahu ila Muslim bi'tibari aslih, atau Imam Muslim atau muallif maksudnya menyandarkan kepada Imam Sahih Muslim, dilihat kepada aslinya, coba dilihat aslinya. Fa akhadha, maka diambil min Muslimin fasa'alahu, wa akhadha min Ahmad fasaddaqahu. Adapun kalimat fasaddaqahu ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad. Adapun dalam Sahih Muslim hanya ada kalimat fasa'alahu an syai'in, tapi tidak ada fasaddaqahu. Adapun fasaddaqahu, naam, ini adalah di dalam lafaz Imam Ahmad, terdapat di dalam lafaz Imam Ahmad. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Qaluhu, yang ketiga. Pada kalimat yang ketiga, siapa yang datang kepada peramal bertanya sesuatu, dia benarkan ucapannya, lam tuqballahu salatun, tidak diterima salatnya 40 hari atau 40 malam. Ya. Di sini tidak diterima. Lam tuqbal. Nafyul qabul huna, kalimat tidak diterima salatnya di sini, hal yalzimu minhu nafyus sihah awwalan, apakah termasuk juga dianggap tidak sah sholatnya? Maka kami katakan, kata Syekh, nafyul qabul imma ayakuna lifawati syartin au liwujudi mani'. Tidak diterimanya sholat, kemungkinan yang pertama, hilangnya syarat. Fawat syartin, hilangnya syarat, sehingga tidak diterima sholatnya. Kenapa? Syaratnya hilang. Sholat itu ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Atau yang kedua, liwujudi mani'in, tidak diterima suatu amalan kadang karena adanya penghalang. Adanya penghalang. Fafi hatainil halatain yakunu nafyul qabul nafyan lissihah. Maka pada dua kondisi ini, saya ulangi, ibadah yang terdapat kondisi, dua kondisi ini, maka berarti tidak diterima karena tidak sah. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena tidak sah. Kenapa tidak sah? Adanya penghalang. Adanya penghalang. Atau yang kedua, karena hilangnya syarat. Ya. Ada orang sholat, yang sholat orang kafir. Syarat diterimanya ibadah, syaratnya seorang muslim. Muslim. Adapun kalau dia orang kafir sholat, lima waktu, tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Muslim dulu. Ucapkan dua kalimat syahadat. Itu baru sah sholatnya, diterima oleh Allah. Atau karena penghalang, yang menghalangi diterimanya amalan tersebut. Ya. Ya. Baik. Kama lau kulta, kalau seperti kamu katakan, man shalla bi ghairi wudu'in lam yaqbalillahu salatah. Contohnya, siapa yang sholat tanpa wudu, tanpa wudu, maka Allah tidak akan menerima sholatnya. Dalilnya hadis Bukhari Muslim. Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholatnya salah seorang dari kalian apabila dia berhadas. Abu Hurairah ditanya, apa sih itu hadas? Durat, keluarnya angin, keluarnya sesuatu dari jalan belakang, itu diantara hadas, hadas kecil. Ya. Sampai dia itu berwudu, berarti sholat tanpa toharoh tidak diterima. Toharoh bisa wujudnya wudu, bisa wujudnya tayamum. Ya. Tidak ada air, tayamum. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, tanpa toharoh tersebut, otomatis tidak diterima walaupun ikhlas. Ya. Walaupun ikhlas. Lillahi ta'ala. Tapi karena tidak terpenuhi di antara syaratnya, maka ini tidak diterima oleh Allah. Atau yang kedua, contoh, wa man shalla fi makanin maghsub lam yaqbalillahu salatahu inda man yara dhalik. Contoh kedua, siapa saja yang sholat di tempat-tempat yang maghsub, tempat yang berasal dari merampas. Ya, pakai sarung curian, baju hasil main judi, ya, maghsub, barang-barang haram, maka tidak diterima oleh Allah sholatnya. Ini bagi para ulama yang berpendapat demikian. Ya. Ini bagi ulama yang berpendapat demikian. Wa in kana nafyul qabul, namun kalau dikatakan di sini tidak diterima sholatnya. Naam, la yata'allaku bi fawati syartin wala wujudi mani' falayalzimu min nafil qabul lahu min nafil qabuli nafyus sihah. Namun kalau tidak diterimanya sholat yang tidak ada hubungannya dengan syarat, yang tidak ada hubungannya dengan adanya penghalang, ya, maka tidak mengharuskan di sini, tidak mengharuskan min nafyil qabul, tidak diterimanya sholat, yakni tidak sah, dianggap tidak sah. Wa innama yakun al murad bi qabulil manfi. Berarti yang dimaksud di sini ialah tidak bil qabul manfi, diterima yang ditolak oleh Allah, penerimaan yang ditolak oleh Allah, maknanya sholat tersebut tidak akan diterima. Iya. Yang tidak diterima apanya? Diterimanya sholat, sholatnya tidak diterima, dari sisi tidak diterimanya sholat. Imana bil qabul tam, baik tidak diterima secara sempurna, ailam tuqbal ala wajhi tamam, tidak diterima secara sempurna, alladzi yasulu bihi tamam ridha, maksudnya tidak sempurna, diterima secara sempurna, yaitu diterima dengan sempurnanya keridhaan Allah. Wa tamamul masubah, atau sempurnanya pahala. Ya, kalau ada orang sholat, dia itu barakallahu fikum mendatangi dukun, bertanya kepadanya, tidaklah diterima sholatnya, maksudnya bisa jadi tidak diterima oleh Allah secara sempurna, atau tidaklah diterima secara sempurna dari sisi pahala. Berarti dia tidak dapat pahala. Wa imma yuradu bihi atau yang dimaksud dengannya anna hadhihi sayyi'ah allati fa'alaha tuqabilu tilkal hasanah, atau yang dimaksud di sini kejelekan orang yang melakukan mendatangi peramal atau dukun itu tuqabil, sebanding dengan kebaikan ini. Antum tahu kebaikan sholat. Sholat merupakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihitung amalan hamba itu sholatnya. Nah, kalau Anda datang kepada peramal dukun bertanya kepada sesuatu, kejahatannya akan diganti dengan kebaikan yang paling baik. Apa itu? Sholatnya tidak diterima. Iya. Baik. Di mizan fatas kutuha, sehingga jatuhlah nilai pahalanya. Wa yakunu wizroha muwazian li ajri tilkal hasanah, sehingga maknanya dosa orang datang ke peramal, dosanya orang yang datang kepada dukun itu muwazian li ajri tilkal as'al hasanah, itu sebanding dengan kebaikan yang untuk mengimbangi kejahatan berupa pahala sholat. Berupa pahala sholat. Wa idza lam yakun lahu ajrun sarat ka'annaha ghairu maqbulah. Nah, kalau dia memang tidak dapat pahala, berarti sholatnya tidak diterima. Ya. Kalau dia tidak dapat pahala, berarti maknanya apa? Sholatnya tidak diterima. Wa in kanat mudzi'atun mubarra'atun lidzimmatin, sekalipun orang itu sholatnya dianggap mencukupi rukun syaratnya, berjamaahnya, rajin jamaah tapi rajin ke dukun, maka sekalipun terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka barakallahu fikum, sekalipun juga mubarra'atun lidzimmah, sudah gugur kewajibannya. Dia sholat tiap hari 5 waktu. Ya, gugur kewajibannya sudah. Namun lakinna sawab alladhi hasala biha qubila bisayyi'ah fa asqatathu wa misluhu qawluhu. Maka tetapi pahala, pahala sholat-sholat yang dia lakukan selama 40 hari, maka yang dia dapatkan pahala tadi, kubila, untuk mengimbangi, untuk mengganti, membalas kejelekannya. Apa itu kejelekannya? Mendatangi dukun, mendatangi peramal, fa'as kotokhu, sehingga jatuhlah pahalanya. Dia dapat dia. Jadi maharnya berat. Mahar mendatangi peramal, pahala sholat 40 hari rugi. Ketemu dukun bertanya sesuatu, harus membawa mahar. Apa maharnya? Sholat 40 hari kalau dia sholat. Kadang orang itu tidak pernah sholat, ini serang, dia sholat saja gugur. Lalu bagaimana kalau Anda tidak sholat? Na'udzubillah min dzalik. Karena perdukunan itu seiring dengan rakusnya orang terhadap dunia. Orang semakin rakus terhadap dunia, dia akan menempuh segala cara. Singkat pakai teorinya orang kafir, menghalalkan segala cara. Agama sudah tidak dipandang lagi. Nasihat-nasihat Nabi SAW tidak dilihat lagi dan didengar lagi. Kenapa? Karena manusia tuhibbunal mala hubban jamma, watuhibbunal mala hubban jamma. Mereka sangat cinta terhadap dunia dengan cinta buta. Orang sudah buta, dan lihat lagi ini dukun atau bukan. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, ucapan Nabi SAW, siapa yang datang kepada peramal bertanya kepadanya sesuatu tidak diterima sholatnya 40 hari, ini seperti sabda beliau, man syaribal khomro, siapa saja yang minum khomer. Siapa saja yang minum khomer. Apa itu khomer? makhomaro al-akla, segala yang menutup akal. Khomer bisa namanya ganja karena bikin akal tertutup. Khomer bisa namanya apalagi sabu-sabu karena akal tertutup dengannya. Ataupun jenis minuman yang menjadikan akalnya itu hilang, namanya khomer. Sedikit haram apalagi banyak. Sedikitnya saja haram apalagi banyak. Siapa yang minum khomer, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma, tidak diterima salatnya berapa hari? 40 hari. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas wa Tirmidzi. Nah, dan hadis ini shahahahu al-Imam Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi segala yang menghilangkan akal sehat namanya khamr, sedikit atau banyak haram. Siapa yang minum khamr maka ancamannya berat, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Sama seperti tadi, kenikmatan sesaat. Kenikmatan yang itu bukan nikmat sebenarnya. Kenapa bukan nikmat? Karena merusak. Akalnya dirusak. Tapi setan membisikkan, ini kenikmatan sejati. Ya, ya. Itulah setan. Jadi barang yang merusak dianggap itu kemajuan. Jadi kalau orang semakin modern, mesti dia pernah mencicipi apa? Khamr. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan orang yang modern kalau tidak bisa minum apa? Khamr. Na'udzubillah min dzalik. Apa modern harus diiringi dengan menukar agama? Kalau para sahabat ketika turun ayat, fahal antum muntahun, apa kalian berhenti dari minum khamr? Kata Umar bin Khattab, qad intahaina. Ya Rabb, qad intahaina. Wahai Rabbku, kami sekarang berhenti total. Kentong-kentong. Ya, kentong bukan satu botol. Kentong-kentong khamr langsung dituang. Ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah. Setelah turun ayat ini, sampai kota Madinah bau. Apa ini? Bau khamr. Kata mereka, kata Umar, qad intahaina, kita berakhir-berakhir sudah dari minum khamr. Ini para salah. Begitu turun ayat, fahal antum muntahun, kata Allah, apa kamu sudah berhenti? Pertanyaan sekaligus perintah, berhenti kalian. Salah paling cepat menerima perintah Allah Ta'ala. Maka demikian pula kita seharusnya. Seorang muslim seharusnya ketika datang perintah Allah, nasihat Allah, teguran dari Allah, kalau disuruh berhenti, berhenti. Ya. Jangan main akal-akalan. Karena zaman sekarang, orang kadang main akal-akalan. Sudah jelas itu bid'ah, itu saja masih diakali. Tapi ini kan banyak manfaatnya. Dari mana sisi manfaatnya bid'ah? Karena bid'ah itu akan merusak agama Islam. Kalau kerusakan orang minum khamr, semua orang tahu. Makanya kata Syekhul Islam, sahibu bid'ah. Dikatakanlah Imam Al-Auza'i, iblis, sahibu bid'ah ahabu ila iblis min sahibil maksiyah. Para pelaku-pelaku bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan mereka para pelaku-pelaku maksiat. Kalau orang minum khamr ditegur, berhenti kamu. Ya besoklah kalau saya sudah apa namanya, sudah sadar, tahun depan saya berhenti. Memang ini haram. Dia tahu haram, tapi hawa nafsunya yang maju. Banyak orang yang tahu kerusakan khamr, tapi sedikit orang yang tahu kerusakannya bid'ah. Bid'ah merusak sejarah-sejarah keemasan kaum muslimin. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghadapi orang-orang Sufiyah, orang-orang Syiah yang mengkhianati perjuangan Islam dan kaum muslimin, sehingga orang Syiah waktu itu, bangsa Tartar dari Cina sana, menyerang kota Baghdad. Dan ternyata yang membuka pintu-pintu masuknya bangsa Tartar adalah orang-orang Syiah. Sehingga barakallahu fikum, kota Baghdad banjir darah. Kitab-kitab para ulama dilempar di sungai sehingga sungai berubah warnanya jadi warna tinta. Sampai kuda-kuda berjalan di atas kitab. Siapa yang berkhianat terhadap Islam kalau bukan Syiah? Zaman dulu. Sih kalau zaman sekarang, kelompok ini, barakallahu fikum, yang kita lihat terus merusak Islam, dakwah Islam, maka bukan suatu hal yang mengherankan lagi. Memang demikian pekerjaan mereka ahlul bid'ah, merusak Islam dan kaum muslimin. Sehingga kita tidak ridho sekecil apapun ketika melihat sebuah bid'ah, kita berusaha mengingkari dan menjauhinya. Karena demikianlah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.